diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib ingkang estu kawula ta'zimi langkung-langkung ngarsa dalem kaping sedasa ingkang estu kawula ta'zimi, kawula hormati, para tamu undangan saking jajaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah dalu menika kita panjenengan sedaya saged sareng-sareng nderekaken peringatan hadeking nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Mboten langkung menika berkah hidayah lan pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng nderekaken acara darum menika ingkang dipun wastani Hadeking Nagari. Menawi gampilipun ulang tahun berdirinya negara Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang kaping 272 niki kadosi kathah ingkang mboten paham basa Jawa niku. Napa basa Indonesia mawon nggih. Derek nggih. Angger mboten Inggris nggih. Ampun mawon. Acara ngeten nika penting sangat kangge kita tiang-tiang ingkang sampun wonten ing zaman akhir. Sebab nopo tiang niku gampang lali, gampang luput. Mahallul khata wan nisyan. Kersane kita niki mboten lali, mboten luput, kedah dipun elingaken. Salah setunggalipun cara ngelingaken nggih menika ngawontenaken peringatan. Mila kita niki nggadah peringatan kathah sanget. Kersane mboten lali, mboten kliru. Dinten lahir dipun prengeti, dinten sedo dipun prengeti, serangan umum perang nggih dipun prengeti, termasuk dalu niki Hadeking Nagari dipun prengeti. Kersane kita panjenengan sedaya mboten lali. Bilih negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menika minangka negeri ingkang nerasaken negeri-negeri Islam ingkang wonten nuswantara. Ngayogyakarta menika nerasaken napa ingkang sampun dipun rintis kalian ingkang saderengipun nggih menika Kraton Mataram. Kraton Mataram kablah kalih wonten Ngayogyakarta wonten ingkang setunggal Surakarta. Lah kita niki kebagian ingkang Ngayogyakarta. Lah Kraton Mataram niku nerasaken Kraton Pajang ingkang dipun pandigani kalian panjenenganipun Sultan Hadiwijaya ataven Joko Tingkir. Lah Pajang menika nerasaken kraton ingkang dipun wastani Kraton Demak ingkang dipun pimpin kalian panjenenganipun Raden Fatah. Lah, Kasultanan Demak menika minangka kasultanan damel alipun Wali Songo ingkang agaminipun Islam ingkang nerasaken keraton terakhir teng tanah Jawa ingkang nami Majapahit ingkang agaminipun Hindu. Perubahan saking Majapahit dateng Demak menika ingkang mandhegani naminipun Raden Fatah. Raden Fatah menika ngedekaken Demak kautus kalian ingkang dipun sebat Sunan Ampel ingkang manggen teng Surabaya. Lah Sunan Ampel menika ingkang kasebat Wali Songo ingkang nerasaken dawuhipun ingkang nerasaken dawuhipun Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Lah Syekh Ibrahim Asmoro Kondi menika nerasaken dawuhipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang kasebat Syekh Jumadil Kubro ingkang manggen teng Turku Merapi. Lah Syekh Jumadil Kubro menika minangka piantun ingkang pertama kali beto Islam teng tanah Jawa. Dados ingkang beto Islam teng tanah Jawa kang kawitan menika manggenipun teng Ngayogyakarta teng Merapi menika. Lha kok saged Syekh Jumadil Kubro menika manggen teng Merapi sebab kadhawuhaken kalian Sayyid Muhammad menika ulama ingkang wonten teng tanah Pase mereka. Lah Sultan Muhammad menika dateng Pase dipun utus kalian Sayyid Ahmad Jalaluddin ingkang dateng Cempo utawa Campa. Lah ingkang dateng Campa menika putranipun Sayyid Abdul Malik ingkang dateng Mongolia. Lah Sultan Abdul Malik menika putranipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Niki kersane mangke gathuk. Lah Sayyid Alawi Amil Faqih menika putranipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Ahmad Sohib Mirbat niko putranipun Sayyid Ali Kholik Qosam. Sayyid Ali Kholik Qosam niko putranipun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi niku putranipun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putranipun Sayyid Alwi putranipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir niku putranipun Sayyid Isa. Sayyid Isa putranipun Sayyid Ubaidillah. Putranipun Sayyid Muhammad. Putranipun Sayyid Ali Uraidi. Putranipun Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq putranipun Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin putranipun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranipun Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali niki garwanipun Siti Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila onten setunggalipun ajaran ingkang sagedipun gali coro arkeologi pengetahuan nopo teng Ngayogyakarta menika onten upacara setunggal suro ingkang setunggal suro menika tiang keliling beteng kaping pitu. ingkang teng Solo onten tiyang keliling beteng ngetut nderekaken kebu Kiai Slamet. Terus wulan suro bar ngoten niku tiyang Ngayogyakarta mboten mantu. Mboten mantu, mboten gadah damel, mboten rame-rame. Niku nandhakaken bilih Kraton Ngayogyakarta menika kraton ingkang juntrungipun sambung dateng Kanjeng Nabi. Tiyang nek mriki wulan suro naminipun nu mboten kawin, mboten dadah damel. Bahkan dateng kraton insyaallah nggih mboten nenten dah damel. Sebab nopo? Niki nandhakaken bilih kraton menika juntrungipun dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menopo? Sak mantunipun Kanjeng Nabi gadah putra naminipun gadah putra Siti Fatimah. Siti Fatimah dipun garwa kali Sayyidina Ali, gadah putra Sayyidina Husain. Niku teng Mekah Madinah terjadi kemelut politik, perebutan kekuasaan. Teras akhiripun Sayyidina Ali pindah dateng Basrah atawen Persia. Nah, dateng Persia onten kemelut malih. Sayyidina Husain putrinipun, putranipun Sayyidina Ali, putunipun Kanjeng Nabi dipun perjayani kalian Yazid bin Muawiyah. Sedoyo keluargane Nabi sedo karena konflik politik dipun bantai kalian Yazid bin Muawiyah. Peristiwa niku terjadi tanggal sedoso Asyura. Sedoso Asyura niku bulan terbunuhnya putu-putune Kanjeng Nabi. Milo 10 Asyura, bulan Asyura niku bulan duka seluruh kaum muslimin sak donya. Milo teng bulan Asyura kaum muslimin zaman semonten ontenipun nameng berduka. Duka kaum muslimin tanggal bulan Asyura niki dipun dirasaken kali putu-putunipun Kanjeng Nabi ingkang dugi teng tanah Jawa. Milo wulan Asyura dugi teng Jawi dipun sebat wulan Suro. Milo wulan Suro teng Jawi saking wonten wulan duka mulo mboten mantu, mboten damel. Menika bukti menawi Islam teng Jawa niku sambung langsung kalian putunipun Kanjeng Nabi. Tapi tiyang ingkang boten remen mastani keyakinan menika keyakinan tahayul. Milo nuduh keyakinan menika saking keyakinan bilih wulan Suro niku nyiroro kidul mantu menika. Keyakinan ingkang kedah dipun leresaken. Lah nopo tiyang Ngayogyakarta kok muter beteng ping pitu mboten ngangge ngendikan. Maksudipun niki wulan duka mboten sah kokean omong. Ingkang teng Solo ngederekaken kebu, maksudipun nek wulan Suro wulan duka aja kokean dandan, aja kokean paes. Niko nandhakaken bilih kraton menika juntrungipun dateng ajaranipun Kanjeng Nabi. Lah dipun terasaken kalian kaum muslimin teng Indonesia teng Nuswantara menika nek wulan Suro damel bubur abang putih. Abang minangka tondo getihipun putune Nabi, putih minangka tanda cahe balunge putune Kanjeng Nabi. Ingkang teng kampung-kampung kersanipun boten lali nek menika wulan duka ngawontenaken santunan anak ya yatim. Lho nika. Dadi juntrunge, lah sinten ingkang ngendikaaken Wong Jawa ulan suro ramantu soale nyiroro kidul mantu menika naminipun Ngabdullah. Tiang Islam ingkang boten kuat miskin derek londo. Gelaripun Kiai Tunggul Wulung ingkang nulis serat Sabdo Palon Noyo Kinggong kalian Darmo Gandul Gadolo Gadolojo. Lha niku. Lha sebab napa? Saksampunipun konflik teng Persia. Sedaya putine pun Nabi medal, bahkan putunipun Sayyid Ali Zainal Abidin ingkang nami Sayyid Ja'far Shadiq pun boten tahan hidup di jazirah Arab. Boten kiat melihat konflik ingkang demikian keras, boten kiat ngantos curhat dateng Kanjeng Nabi, sambat dateng simbahipun ingkang kita panjenengan sedaya saged waos teng selawat naminipun selawat Asyghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghilil zalimin bil zalimin وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Dan menikah ini ucur hati pun Sayyid Ja'far Shadiq datang Kanjeng Nabi wis ora kuat saking konflik ingkang boten genah-genah dateng tanah Arab, paten-patenan. Mila Sayyid Ja'far Shadiq, muga-muga wong sing zalim padha ketungkul, ribut padha kali sing zalim. Wa akhrijna min bainihim, lan kula nyuwun medal saking jazirah menika, saking kondisi menika salimin kanthi selamat. Mila putune putu-putune Nabi medal saking jazirah Arab. Sing teng Arab bentuk kekuasaan baru sing boten melibataken putunipun Kanjeng Nabi. Onten Bani Umayyah, onten Bani Abbasiyah, ingkang putune Nabi medal saking jazirah Arab. Nggih, Sayyid Ja'far Shadiq diterasaken kali putranipun naminipun Sayyid Ali Ura. Idi Sayyid Ali Uroh itu terus niku wau sing kula sebataken ngantos duginipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir dateng Gunung Merapi. Sing tiang Jawi ingkang gadah aksara Hana Caraka mboten saged nyebat Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, mila dipun sebat Syekh Jumadil Kubra sebab gadahipun Hana Caraka. Lah saya Jumadil Kubra teng gunung mriku kula niku nate setunggal wekdal pinanggih Mbah Marijan. Mbah Marijan ingkang rusa-rusa. Kula pinanggih Mbah Marijan. Rumiyin para kiai menawi Gunung Merapi niku ajeng jeng napa medalaken laharipun para ulama maos donga lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah, sebab gunung wedine kali Qur'an. Lah nate kula sarengan Gus Dur minggah dan Merapi, Merapi goyang, Mbah Marijan mundut kendang. Mbah Marijan mundut kendang ngidung wekdal gunung kondisine sampun mboten ketenkan-tenan mundut kendang. Mbah Marijan niku ngidung. Sak sampune ngidung kula mirengaken kidungipun kadose kula tepang kali kidung niki. Mantun ngidung kula tangleti Mbah niku kidung nopo? Kidung kacer. Kok kidung kacer Mbah? Mbah kula limulang ngoten niku sang kraton menawi enten wahaya teng Merapi, donga niki kula ken maos. Namine kidung kacer. Kula catet tapi catetanipun ilang niku. Idung niku terjemahan surat lau angzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Baru kula kelingan, ya Allah, lau angzalna hadzal qur'ana ala jabalin didadosaken kidung namine kidung kacer. Soale ilat Jawa mboten saged nyebut surat al-hasyr metune kacer. Jadi niki syarat nuansa keislaman. Islaman. Oh, al-hasyr ila Jawa metune ka kacer. Lah, dateng Merapi menika Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro mulai memetakan piye carane wong Jawa niki dadi Islam, sebab tiang Jawi waktu niku agaminipun Hindu. Iki pripun? Dan wong Jawa niku pun pinter. Zaman Islam dugi Jawi niki mboten hutan belantara, mboten sanes semak belukar. Tapi Nuswantara napa malih teng Jawa niki pusat kuasaan ingkang paling ageng. Naminipun Mojo Pahit. Kuat-kuatipun Universitas Nalanda niku gadah kurikulum politik, kitapi pun Negara Kertagama. Gadah hukum sosial, tapi pun naminipun Sutaso Soma pun pinter-pinter. Bukti tiang Jawi niku mboten tiang bodoh. Niku saged dipun tingali saking alat musikipun mawon ingkang sederhana. Tiang Arab alat musik pun niku terbang, niku saking kayu kalian kulit mendo. Tiang Eropa alat musikipun gitar, didamel saking kayu kalian tali. Tapi bongso kita zaman semonten gak ada alat musik naminipun gamel, gamelan didamel saking logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi ingkang mapan ingkang saged damel alat musik saking logam. Ngendikan sak ngendikan tiang Jawi niku kathah sanget. Mboten kados bahasa lintunipun. Tiang Inggris ngendikake rice, sego. Tiang Arab ngendikaken rus. Tiang Jawi macam-macam nek tesih teng sawah alit naminipun winih. Nek pun ageng pari. Lek sampun dipanen naminipun gabah. Uwetipun naminipun damen. Lek pun digiling naminipun beras. Menawi cuwil-cuwil naminipun menir. Menawi didang naminipun gondol cecek siji naminipun upo. Buntel godhong naminipun lontong, buntel janur naminipun kupat, dawa titik naminipun lepet, diublek-ublek naminipun bubur, ngisore gosong naminipun intip. Ini basa Jawi. Engkang tiang Inggris nameng rus, nameng rice, tiang Arab nameng rus. Coba niku niku ukurane ngoten niku mawon. Bile bangsane dhewe niku sak derenge Islam dugi pun maju. Tiang Arab sleep, tiang Inggris tiang Arab naum, tiang Inggris sleep. Tiang Jawi benten malih menawi ngarsa dalem nendro. Nggih, menawi Pak Kapolda nendro. Nah, kiai-kiai niku sare. Jenengan tilem. Tilem. Lah menawi kekasih-kekasih kita bubuk. Tiang biasa turu. Menawi tiang awon. Saged batang, saged micek, saged napa-napa. Lah basa kita niki langkung detil. Tiang Arab niku ngendikake tiang tiba niku sakoto. Tiang Jawi mboten, menawi tibane niku kok mengarep nika nyungsep, njlungup, kecemplung. Lah kathah mengburi nggep mriki nglem nembe mriki tiba. Lho Jawa. Ku saking niku nandhakaken bangsa kita niki gadah peradaban ingkang sampun majeng. Lha niki lho. Ngeten iki nak mboten dipun anu. Wekdal Gus Dur gerah, niki kula pengalaman kula. Wonten Gus Dur niku gerah niku rada aneh. Triosi tiyang Eropa, wonten tiyang stroke kok ping 8 mboten mati niku ajaib niku. Mila diteliti, akhirnya diteliti lah. Dokter-dokter saking Eropa niku kula ajak jalan-jalan pengobatan tanah Jawa.

Islam. Mulo teng jero gen keraton onten model anyar, naminipun model musyarakah utawen masyarakat. Nah, teng jero dipun musyarakah dipun kenalaken cara Islam ingkang nami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati atawen ingkang dipun wastani ra'i, ra'iyah utawa rakyat. Menawi ra'iyah ngempal rembukanipun ngangge cara wasyawirhum fil amri, mula terus ngangge istilah musyawarah. Nek musyawarah kedah saling menghargai, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, mula terus onten majelis. Lah niku membentuk satu majelis, naminipun majelis wali songo. Nah digila. Akhirnya keputusan majelis wali songo ngedekaken keraton anyar ingkang dami Demak Bintoro ingkang dipun pimpin kalian Raden Fatah. Dados Demak meniko dados keraton niku boten enten sing ngrewangi. Boten enten sing ngrewangi sebab nopo? Tiang Islam Indonesia waktu niku pun rada adoh. Boten patio kaurus kali ingkang dateng Makkah, ingkang dateng Arab. Milo terus teng mriki damel mulai ngenalaken tiang Jawi, dikenalaken kali Allah, ngertine pangeran. Dikenalaken kanti sholat, ngertine sembahyang. Dipun kenalaken kalian syaikhun ustadun, ngertine kiai. Dipun kenalaken kalian ma'hadun, ngertine pesantren. Dipun kenalaken kalian tilmidun muridun, ngertine santri. Lha akhire gathuk menika. Lha niku sing akhire dipun terasaken kalih Pajang, dipun terasaken kalih Mataram, sak menika dipun terasaken kalian kraton Ngayogyakarta hadining Ningrat jadi, lo. Dados Islam soyo kalih niku mohon pun dados bukti bilih keraton meniko ajaran dasaripun boten sadipun ragoaken menawi niko titisan Islam saking Kanjeng Nabi. Lah tiyang ingkang boten paham niku kalih meniko sakniki dianggap tahayul bid'ah khurafat. Ingkang menghargai ulan suro disebut tahayul, ingkang haji teng Merapi dipun sebat kalian musyrik. Padahal saat ini pun boten wonten tiang haji teng Merapi. Jadi dua hal menika sageti pun dados kajian dasar. Mila teng mriki ngangge gelar sultan, sultanun. Menawi jaler, menawi estri sultanah, lu ngoten niku. Nah monggo mangke kan ngoten niku. Sak sampune sultan napa sultanah niku urusanipun keraton. Dalem mboten derek derek. Niku pun mboten bagianipun kawula. Niku bagianipun ingkang nyepeng kekuasaan dateng keraton. Milo winginane sempat enten gonjang kancing ngoten niko boten urusan kawulo, meniko urusanipun Gusti. Kawulo nderek nopo kersane Gusti. Nggih ta? No. Ngeten iki bolo. Dados kalih niko simbol niku. Lah para wali rumiyin niki nedahaken dalan nipun kita panjenengan sedaya dipun dedahaken agama, dipun dedahaken nagari. Dados kita panjenengan sedaya mboten sahuas menika simbol-simbol ingkang dipun beto sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika ingkang saged dalem aturaken, mugi-mugi enten manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken nggih panuwun. Nyuwun pangapunten para ibu. Monggo lenggah rumiyin. Nggih. Anu niku botole mangke rumiyin.

Harapan kita pemimpin yang akan datang bisa menunjukkan keteladanan. Jangan menyuruh orang lain sebelum dilakukannya sendiri. Dan jangan pula melarang orang lain sebelum ia sendiri benar-benar tidak melakukan apa yang dilarang. Bangsa ini membutuhkan harapan, sebuah mimpi indah tentang Indonesia masa depan yang memberi inspirasi, membangkitkan antusiasme, memacu semangat, meraih komitmen dan menggerakkan ke arah kehidupan yang lebih baik. Seorang pemimpin diharapkan dapat menjadi energi bagi bangsanya, sehingga proses penyegaran dan perubahan permanen bisa terus dilakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, segenap jamaah majelis tasyakur yang dirahmati Allah. Hendaklah kita syukuri majelis tasyakuran yang selama dua hari ini menggelar Mujahadah Akbar dan Seman Al-Quran, yang agar kita akhiri malam ini seraya merenungi makna terdalam dalam tausiah dirsai doa. Marilah kita sama-sama saling mendoakan. Semoga kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menunaikan misi kehidupan kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab di jalan lurusnya dengan iman dan takwa dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Ya Rabbil Alamin, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awit paringsi dalam sabutomo katuraken Nabi Baru. Muju ing sahadap putu dalam ngasut dalam dalam poro jamah setuju. Ikanti pekatan sampun paripurno bejata taru meniku. Kudera kena hamukasi ikanti mawas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cingkar dalam kadirahkan pinukasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.